bukan yang lainnya. Satu yang ku rasa pasti bukan salah jodoh. Bila cinta telah bicara, takkan ragu hati ini mendekat kepadamu. Padanya aku cinta dia, bukan salah jodoh. Dia untuk aku, bukan yang lainnya. Satu yang ku rasa, bukan salah jodoh. Cinta janganlah cepat berlalu. Di sini temani hari-hariku berdua. Jalani kisah bersama, hanya ada aku, kamu, kita. Oh, Tuhan tolong aku, katakan padanya, aku cinta dia, bukan salah jodoh. Dia untuk aku, bukan yang lainnya. Satu yang ku rasa, bukan salah jodoh. Tuhan tolong aku, katakan padanya, aku cinta dia, bukan salah jodoh. Dia untuk aku, bukan yang lainnya. Satu yang ku rasa, pasti bukan salah jodoh.